Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang kita cintai ini untuk menghadiri majelis ilmu yang kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana perjalanan hijrah yang dilakukan oleh sebagian para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan mereka untuk berhijrah ke kota Yathrib atau ke kota Madinah, maka mulailah mereka berhijrah. Dan telah kita kisahkan juga bagaimana keluarga Abu Salamah, tragedi yang menimpa keluarga Abu Salamah yang menyebabkan beliau harus berpisah dengan istri beliau dan juga anak beliau. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada keluarga tersebut sehingga mereka bisa kembali berkumpul di kota Madinah. Kemudian kisah lainnya yang berkenaan dengan hijrahnya para sahabat disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam Usulul Ghabah. Beliau mengisahkan tentang bagaimana perjalanan hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun kisah ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, namun kisahnya sangat masyhur. Bagaimana keberanian Umar bin Khattab dalam berhijrah? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma 'alimtu anna ahadan minal muhajirin hajara illa mukhtafiyan." Kata Ali bin Abi Thalib, "Tidaklah aku mengetahui ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang melakukan hijrah melainkan mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi." Jadi kebanyakan atau mayoritas para sahabat itu melakukan hijrahnya itu sembunyi-sembunyi karena khawatir ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Illa Umar bin Khattab, kecuali Umar bin Khattab. Fa innahu lamma hamma bil hijrah taqallada sayfah wa tanakkaba qausah wa intada fi yadihi ashuman. Maka Umar bin Khattab ketika beliau ingin berhijrah, ingin pindah ke kota Madinah, beliau membawa pedang, menyandang pedang. Kemudian meletakkan busur di pundak beliau. Wan tada fi yadihi ashuman. Kemudian mempersiapkan di tangannya anak-anak panah. Ya. Jadi beliau seperti orang mau berperang. Bawa pedang dan busur serta panahnya. 6. Wa marra qibala al-Ka'bah. Kemudian beliau pun berjalan menuju Ka'bah. Fal mala'u min Quraisyin bi fina'iha. Ketika itu banyak sekali orang-orang Quraisy, kaum musyrikin Quraisy yang berada di halaman Ka'bah. Fatafa bil baiti sab'an mutamakkinan. Maka tanpa rasa takut Umar melakukan tawaf 7 kali mengitari Ka'bah. Ya, tanpa rasa takut. Tsumma atal maqam fa shalla mutamakkinan. Kemudian beliau pun mendatangi makam Ibrahim. Kemudian beliau sholat tanpa rasa takut sedikit pun. Ya, sunnahnya kan setelah tawaf sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka beliau sholat tanpa rasa takut sekalipun. Thumma waqafa 'alal khalqi wahidah wahidah. Kemudian beliau mendatangi ya perkumpulan orang-orang Quraisy satu persatu. Wa qala lahum. Kemudian Umar mengatakan, "Syahatil wujub la yarghamullah illa hadhil ma'atish." Wajah kalian kulihat satu persatu. Ya, ketahuilah bahwa hidung-hidung ini, artinya wajah-wajah ini tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau kalian tetap berada dalam dalam kesyirikan kalian, ya, dalam kekufuran kalian, ya, maka kalian tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Kemudian waman arada an tadkhulahu ummuhu wa yutima waladuhu wa yurmila zaujatahu falyalqani wara'a hadzal wadi. Kemudian Umar pun menantang orang-orang Quraisy. Kata beliau, barang siapa yang ingin agar ibunya merelakan kematiannya, wa yutima waladahu, siapa yang ingin agar anaknya menjadi anak yang yatim, wa yurmila zaujatahu, dan siapa yang ingin agar istrinya menjanda, maka silahkan dia temui aku di belakang lembah ini. Jadi beliau malah menantang orang-orang Quraisy. Siapa yang ingin istrinya menjanda, ayo. Bagus redaksinya ini ya. Jenengan ingin. Ya, jadi orang, oh ya, enggak mau. Nanti dikawini sama antum, enggak mau ya. Ya, jadi ditantang ya. Ditantang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fama tabi'ahu ahadun illa qaumun minal mustad'afin alimahum wa arsyadahum wa wadha li wajhihi. Ya, tidak ada orang yang berani mengikuti Umar bin Khattab kecuali orang-orang yang tertindas, kemudian beliau ajarkan dan beliau tunjukkan jalan untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya, nah ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian juga ada kisah, ya. Ini kisah keberanian Umar, ya. Ada kisah yang cukup tragis juga, ya. Kisahnya sahabat yang bernama Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya, Ayyash bin Abi Rabi'ah. Jadi Ayyash bin Abi Rabi'ah ini adalah sahabat yang berhijrah bersama Umar. Namun kemudian dia ditipu oleh orang-orang Quraisy sehingga kembali ke kota Madinah. Bagaimana kisahnya? Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dari Nafi, maulanya Abdullah bin Umar, ya, dari Abdullah bin Umar, dari Umar, ya, ini sanadnya, Umar bercerita. Qala lamma aradna al-hijrata ila al-Madinah, ana wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wa Hisham ibn al-As ibn al-Wail as-Sahmi, ya, tanadiba min adati Bani Rifar. Ya. Ketika kami ingin berhijrah ke kota Madinah, Umar ini yang cerita, ya. Saya, kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah, kemudian Hisham bin As bin Wa'il As-Sahmi, berarti ada tiga orang. Umar bin Khattab, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin As bin Wa'il As-Sahmi. Kami bertemu di Tanadib min Adwa'i Bani Ghifar. Ya, kami bertemu, kami berjanji untuk bertemu untuk di Tanadib. Ya, dekat aliran sungainya Bani Ghifar, Fawqa Sharif, yang terletak di atas Sharif. Ya, ada suatu kawasan yang menjadi poin pertemuan mereka. Ayo kita janjian nanti, ya, setelah kita melakukan perjalanan, karena kan Umar kan melakukannya secara terang-terangan, ya, setelah kita melakukan perjalanan nanti kita ketemu di tempat namanya Tanadib, ya, Tanadib. Ya. Kemudian dalam perjanjian tersebut, waqulna, kami mengatakan, ayyuna lam yusbih indaha faqad hubisa falyamdi sahibahu. Maka barang siapa yang tidak jadi bertemu di sana, maka sesungguhnya dia telah ditahan oleh orang-orang Quraisy. Maka yang tersisa hendaknya melanjutkan perjalanan. Jadi kalau sudah dua orang yang terkumpul, yang berkumpul, maka hendaknya melanjutkan perjalanan. Tidak perlu ditunggu yang ketiga. Ya, ketika ditunggu yang ketiga tidak kunjung datang, maka kemungkinan besarnya dia telah ditahan oleh orang-orang Quraisy. Qala fa asbahtu ana wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah inda tanadhub. Maka kemudian aku bersama Ayyash bin Abi Rabi'ah sampai ke tanadhub. Wa hubisa anna Hisham wa futina faftutina. Adapun Hisham, ya, ibn As, dia telah ditahan oleh orang-orang Quraisy, kemudian dia pun mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy. Berarti salah seorang di antara mereka gagal untuk berhijrah. Jadi tinggal berdua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Qala falamma qadimna al-Madinah nazalta fi Bani Amr ibn Auf bi Quba. Maka ketika kami sampai ke kota Madinah, ke kota Yathrib, kami pun singgah di perkampungan Bani Amr bin Auf yang terletak di Quba. Jadi Quba itu sudah daerah pinggiran kota Madinah. Kalau dulu mungkin jauh ya, tapi kalau sekarang itu kayaknya dekat sekali ya. Kalau umroh tinggal keluar sebentar naik bus, sudah sampai Quba ya. Nah, dulu itu jauh itu jaraknya ya. Sekitar 7 atau 8 kilo. Baik. Fa kharaja Abu Jahl bin Hisyam wal Harith bin Hisyam ila Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ternyata ketika kami sampai di sana, kami didatangi oleh Abu Jahl bin Hisyam. Abu Jahl, Rasul Kufar, Rasul Musyrikin. Ya, gembongnya kaum musyrikin. Ya. Kemudian apa? Wa kana ibna ammiha wa akhahuma li ummihima. Ya. Dan dahulu, ya, dan dua orang ini, atau Ayyash bin Abi Rabi'ah, ini adalah sepupu dari Hisyam, Abu Jahal bin Hisyam, dan juga Al-Harith bin Hisyam. Wa akhahuma li ummihima, dan merupakan saudara juga dari sebelah ibunya. Siapa? Abu Jahal dan juga Al-Harith bin Hisyam. Ya. Jadi masih memiliki hubungan saudara, ya. Atau maksudnya akhahuma li ummihima, dia adalah saudara seibu. Jadi gimana ini? Dia adalah sepupu tapi juga saudara seibu. Jadi kemungkinan dinikahi oleh adiknya, ya. Jadi bapaknya Abu Jahal menikahi janda dari adiknya, ya. Boleh kan seperti itu? Boleh kan? Ya, jadi kalau janda dari adiknya kemudian dinikahi oleh sang kakak, kan boleh kan? Maka bisa jadi ya bahwa ini sepupu tapi juga saudara seibu. Baik. Qala hatta qadima alaina al-Madinah. Sampai kemudian mereka berdua menghadap kami di kota Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Makkah. Fakallamahu wa qala. Maka kedua orang tadi, yaitu Abu Jahal bin Hisyam dan Al-Harith bin Hisyam, berkata kepada Ayyash bin Abi Rabi'ah. Apa yang dia katakan? Inna ummaka qad nadarat an la yamassa ra'saha bustun hatta tarak wa la tastadilla min syamsin hatta tarak. Wahai Ayyash, sesungguhnya ibumu sudah bernadar kalau dia tidak menjumpaimu, tidak bertemu denganmu, maka rambutnya tidak akan dia sisiri. Ya, lucu juga ya. Jadi kalau anaknya tidak pulang, ya, dia tidak mau menyisiri rambutnya. Wala tastadilla amin syamsin hatta taraf. Dan dia kalau keluar rumah, dia tidak mau berteduh, tidak mau bawa naungan, tidak mau bawa payung. Jadi pengennya itu berjemur di bawah panasnya matahari. Ya, sampai kamu kembali ke kota Makkah. Faraqalaha, maka kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah, ya, yang namanya seorang anak, ketika mendengar kabar tentang ibunya, terenyuh dia. Waduh, ini gimana ibu ini ya? Kalau tidak sisiran nanti gimana? Kalau berpanas-panasan nanti gimana? Tapi kemudian Umar mengatakan kepada Ayyash, fakultulahu, ya Ayyash, innahu wallahi in yuridakal qawm illa liyaftinuka an dinik fahdarhum. Umar mewanti-wanti Ayyash, wahai Ayyash, tidaklah mereka berdua ini, melainkan mereka menginginkan, mereka bersiasat agar engkau itu kembali kepada kaummu. Kemudian engkau pun akan disiksa dan dipaksa untuk keluar dari agamamu. Fahdarhum, hati-hati wahai Ayyash. Fawallahi, kemudian Umar mengatakan, fawallahi, lauqad ada ummakal kumal, ya, al-kamlu lam tashatat. Wahai Ayyash, kalau ibumu nanti kutuan, pasti mau tidak mau dia akan sisiran. Jangan khawatir. Ya. Ngomong gaya enggak mau sisiran, nanti kalau ada kutu ya pasti sisiran juga ibumu, ya. Walau qad ishtadda 'alaiha harru Makkah lastadallat. Wahai Ayyash, kalau nanti itu terasa panas, palingnya ibumu juga akan mengambil payung. untuk berlindung dari panasnya kota Makkah. Jangan khawatir. Faqala ya abarru qasama ummi ya wali hunalika malun fa'akhudhu. Maka kemudian Aisyah mengatakan, Umar, tidak apa-apa, saya pulang dulu agar ibu membatalkan nazarnya. Kan tadi kan kalau sudah ketemu lagi sama Aisyah kan, dia mau untuk menyisir rambutnya dan menggunakan ya payung agar tidak kepanasan. Demikian juga Aisyah beralasan kepada Umar, wahai Umar, saya juga masih punya harta yang tertinggal di kota Makkah, maka biarkan aku untuk mengambil hartaku tersebut. Maka kemudian Umar mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu anni lamin aktsari quraisyin malan falakanisfu mali wala tadhhab ma'ahuma. Kemudian Umar mengatakan kepada Aisyah, ya wahai Aisyah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku ini termasuk dari keluarga yang berada, aku memiliki harta, maka tidak perlu kau pedulikan hartamu yang ada di Makkah. Aku akan berikan kepadamu separuh dari hartaku. Wala tadhhab ma'ahuma. Jangan kamu pergi bersama mereka berdua. Jangan, Aisyah. Kalau kamu butuh uang, ya separuh uangku tak berikan kepadamu. Ya. Qala fa'aba alayya illa an yakhruja ma'ahuma. Tapi Aisyah bin Abi Rabi'ah mengabaikan saranku, lalu dia pun keluar bersama keduanya, ya, bersama Abu Jahal bin Hisham dan Al-Haris bin Hisham. Akhirnya ketika Umar menyadari bahwa temannya ini, ya, itulah makanya kalau kita mengedepankan emosi, ya, kadang-kadang keputusan yang diambil itu kurang tepat. Ya enggak? Ya, karena dia digugah, dan Abu Jahal ini pintar, dia menggugah emosi dari Aisyah. Ibumu bernadar. Ya? Waduh, kalau sudah kepikiran ibu ini sudah pusing, ya. Apalagi dia seorang anak yang berbakti. Maka kemudian Aisyah pun mengikuti Abu Jahal dan Al-Haris bin Hisham. Nah, Umar saking sayangnya kepada Aisyah, beliau mengatakan, "Falamma aba ila dzalik, qala qultu lahu, amma idh qad fa'alta ma fa'alt, fakhudh naqati hadhihi, fa innaha naqatun najibatun dzalul, falzam dhahraha." Maka kemudian Umar pun berpesan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau engkau tetap ngotot mau kembali ke kota Makkah, maka pakailah untaku ini. Karena sesungguhnya untaku ini adalah unta yang lincah dan gesit, penurut. Ya, kalau memang sesuatu terjadi, dia bisa pakai unta itu untuk segera kabur dari dua orang yang mengawalnya. Kalau sesuatu terjadi. Ya, fa in rabaka minal qaumi raibun fanju 'alaiha." Ya. Apabila engkau merasa ragu, ya, ada hal yang mencurigakan dari dua orang ini, maka segera tunggangi unta ini agar engkau bisa kembali ke kota Madinah. Fa kharaja 'alaiha ma'ahuma. Kemudian Aisyah pun, ya, kembali ke kota Makkah bersama Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham. Ya, itu yang namanya sahabat sejati, ya. Ya sudah, kalau memang engkau tetap dengan keputusanmu, ya pakai untaku. Jadi dia tetap berupaya untuk memberikan perlindungan kepada sahabatnya. Ternyata benar dugaan Umar bin Khattab. Ternyata Abu Jahal bin Hisham, ya, dan saudaranya Al-Harith bin Hisham menipu Aisyah bin Abi Rabi'ah. Hatta idza kanu bi ba'di thariq, qala lahu Abu Jahlin, "Ya ibn akhi, wallahi laqad istaghlabtu ba'iri hadha." Sampai kemudian di tengah perjalanan Abu Jahal mengatakan, "Wahai saudaraku, sesungguhnya untaku ini, ya, sudah kecapean. Ya, sudah kecapean. Afala tuqibani ala naqatika hadhihi?" Kemudian kata Abu Jahal, "Boleh enggak kalau aku mengikuti atau aku naik ke atas untamu? Jadi boleh enggak tukeran? Ya, aku yang naik untamu, kau naik untaku. Qala bala. Maka Aisyah dengan polosnya mengatakan, "Ya, tentu enggak apa-apa." Qala fa anakha wa anakha, ya, dia tahawwala 'alaiha. Maka kemudian semuanya turun dari untanya, ya, baik itu Aisyah, demikian juga dua orang yang mengiringinya. Falam mastawau bil ard adau alaihi wa awthaqahu wa rabathahu. Maka kemudian setelah Ayyash turun dari ontanya, Abu Jahal dan Al-Haris segera menangkap Ayyash kemudian mengikatnya. Jadi ternyata itu hanya tipu muslihat, ya. Benar apa yang dicurigai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tsumma dakhala bihi Makkah, kemudian kedua orang itu ya membawa Ayyash ke kota Makkah, ya, wa fatanahu faftutina, maka kemudian mereka pun melakukan penyiksaan demi penyiksaan kepada Ayyash. Ya, Ibnu Ishaq mengatakan bahwa annahuma hina dakhala bihi Makkah dakhala bihi naharon musaqan, maka ketika mereka berdua membawa Ayyash ke dalam kota Makkah, mereka membawanya pada siang hari dalam keadaan ketika itu Ayyash terikat. Thumma qala, kemudian mereka berdua mengatakan, ya ahla Makkah hakadha faf'alu bisufa'aikum kama fa'alna bisafihina, wahai penduduk kota Makkah, lakukanlah hal yang sama kepada orang-orang bodoh kalian. Maksudnya adalah orang-orang yang masuk Islam dari kalangan kaum mereka. Siapa di antara anggota keluarga kalian yang masuk ke dalam Islam, perlakukanlah seperti kami memperlakukan Ayyash. Dia memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan hal yang sama terhadap apa yang mereka berdua lakukan terhadap Ayyash bin Abi Rabi'ah. Maka kemudian Ayyash pun dipenjara oleh Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham. Maka kemudian ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, jadi ini peristiwanya kita berpaling sedikit. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke kota Madinah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menawarkan kepada para sahabat untuk membebaskan Ayyash dan juga Hisham ibn al-As. Dua orang yang rencananya itu mau berhijrah bersama Umar ibn Khattab. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinah, beliau mengatakan, "Man li bi Ayyash ibn Abi Rabi'ah wa Hisham min al-As?" Siapa di antara kalian yang ingin membebaskan, yang bisa untuk membebaskan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As? Faqala al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Maka kemudian al-Walid bin al-Walid bin al-Mughirah mengatakan, ya, ini kakaknya atau saudara laki-lakinya Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid punya saudara laki-laki namanya juga al-Walid. Nama anak dan nama bapaknya sama. Nah, qala, kemudian dia mengatakan, analaka ya Rasulullah bihima, aku wahai Rasulullah akan membebaskannya, membebaskan mereka berdua untukku. Fa kharaja ila Makkah fa qadimaha mustakhfiyan, maka kemudian al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah, ya, beliau pergi ke kota Makkah, kemudian dia masuk ke kota Makkah secara diam-diam. Qala falaki imra'atan tahmilu ta'aman, maka ketika itu dia melihat seorang wanita yang sedang membawa makanan. Faqala laha aina turidina ya amatallah, kemudian dia bertanya kepada wanita tersebut, ya, kemana kamu akan pergi wahai hamba wanitanya Allah. Qalat uridu hadaini almahbusain ta'nihima, kemudian wanita itu mengatakan, saya ingin mengantar makanan kepada dua tawanan. Yang dimaksud adalah Ayyash ibn Abi Rabi'ah dan Hisham ibn al-As, ya, Hisham ibn al-As. Fatabi'aha hatta arafa maudi'ahuma, maka kemudian al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah mengikuti wanita tersebut sampai ke tempatnya. Wa kana mahbusaini fi baitin la saqfalahu, ternyata Ayyash dan juga Hisham ketika itu, ya, di penjara di sebuah rumah yang tidak memiliki atap. Jadi sadis, ya, jadi biar kepanasan kalau siang, ya, jadi mereka di suatu rumah tidak ada atapnya, berarti kalau siang panas-panas ya mau tidak mau mereka kepanasan di sana. Falamma amsa tasawwara alaihima, maka ketika tiba di waktu petang, ketika waktu petang, ya, maka al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah mengitari tempat tersebut. Tsumma akhadha marwata fa wada'aha tahta qaidaihima, kemudian ketika ketika, kemudian setelah dia memasuki tempat tersebut, dia pun mengambil sebuah batu, kemudian batu itu diletakkan di bawah rantai yang mengikat Ayyash dan juga Hisham ibn al-As. Thumma darabahuma bisayfihi faqata'ahuma. Maka kemudian ya Al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah dengan pedangnya dia pun memutuskan rantai yang mengikat Ayyash dan juga Hisham. Fakana yuqalu li sayfihi dzul marwah. Oleh karena itulah pedangnya Al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughirah diberi nama pedang dzul marwah. Dzul marwah artinya batu. Ya, untuk mengenang peristiwa pembebasan ini, pedangnya diberi nama dzul marwah yang pernah memecahkan rantai di atas sebuah batu. Ya. Tsumma hamalahuma ala ba'irihi wa saqa bihima fa'athara fadamiyat usbu'uhu. Kemudian Al-Walid ibn al-Mughirah menaikkan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham ibn al-As ke atas punggung untanya, lalu kemudian wasaqa bihima, dia pun menuntun unta yang membawa kedua tawanan tersebut sampai kakinya tersandung batu dan jarinya berdarah-darah. Ya, akhirnya apa? Dia berhasil menyelamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham ibn al-As. Baik, jadi seru juga ya kisahnya ya. Jadi para sahabat dulu ada aksi-aksi militer yang terselubung juga ya untuk membebaskan tawanan-tawanan kaum musyrikin. Baik. Kemudian juga di antara kisah yang masyhur ya, kisah hijrahnya para sahabat yang masyhur adalah kisah hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Perlu kami jelaskan bahwa nama dia Ar-Rumi memang nisbat kepada bangsa Romawi, Rum. Namun sesungguhnya Suhaib ini adalah seorang Arab. Hanya saja beliau radhiyallahu taala anhu itu pernah dirampok, satu keluarga dirampok, kemudian Suhaib dijual sebagai budak sampai ke negeri Romawi. Dan dia pun menjadi budak bagi orang-orang Romawi. Ya, padahal dia bukan orang Romawi, cuma disebut sebagai Ar-Rumi karena pernah menjadi budak di sana lama. Ya, pada hakikatnya dia adalah seorang Arab, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka kemudian ketika datang ke kota Makkah, Suhaib datang sebagai orang asing. Namun karena kepiawaiannya, dia pun menjadi seorang pedagang yang sukses, meninggalkan banyak harta. Nah, ada kisah yang menarik ketika beliau berhijrah, disebutkan dalam Hilyatul Aulia. Qala lamma aqbala Suhaibun muhajiran nahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fattabahu nafarun min Quraisy. Ketika Suhaib berhijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, makanya kata para ulama, sebagian mengisahkan bahwa Suhaib ini termasuk yang terlambat dalam berhijrah. Ya, beliau berhijrah dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Madinah. Qala fattabahu nafarun min Quraisy. Maka ternyata Suhaib diikuti oleh beberapa orang dari kalangan Quraisy. Nazala an rahilatihi wa intathala ma fi kinanatihi thumma qal. Kemudian karena dia tahu sedang diikuti, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi pun turun dari ontanya, kemudian dia mengambil panahnya. Kemudian dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rajulan." Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah orang yang pandai memanah di antara kalian. Wa imullah la tasiluna ilayya hatta armiya bi kulli sahmin ma'i fi kinanati. Wallahi demi Allah, tidaklah kalian berupaya untuk mendekatiku melainkan kalian akan aku panah satu persatu dengan busurku ini. Thumma adribu bi sayfi ma baqiya fi yadi minhu syai'. Dan kalau panahku habis, aku masih punya pedang. Hati-hati, ya, aku orang yang jago memanah. Kalau toh panahku habis, aku masih punya pedang. Ya. If'alu ma syi'tum wa dalaltukum ala mali wa thiyabi bi Makkah wa khallaitum sabili. Lakukan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian menginginkan harta, aku akan tunjukkan kepada kalian perbendaharaanku di kota Makkah. Hartaku kutinggalkan di Makkah. Silakan ambil. Tapi syaratnya apa? Khallaitum sabili. Kalian biarkan aku untuk pergi. Maka kemudian orang-orang itu pun mengiyakan. Baik kalau begitu. Akhirnya mereka meninggalkan Suhaib untuk mengambil harta Suhaib yang tertinggal. Falamma qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala, maka ketika Suhaib bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabihal bai'u Abu Yahya, Rabihal bai'u Abu Yahya." Perniagaannya Abu Yahya, maksudnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, ini telah mendapatkan keberuntungan. Perniagaannya Abu Yahya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi telah mendapatkan keuntungan. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-207, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad." Dalam sebagian riwayat dikatakan turun ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, dia menjual dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha lembut terhadap hamba-hambanya." Jadi Suhaib bin Sinan ya telah menjual dirinya ya karena dia ingin berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta benda yang dia miliki dia berikan, yang penting saya bisa berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah kisah-kisah dari para sahabat ya ketika mereka berhijrah. Kita bisa lihat bagaimana pengorbanan mereka ya, dan bagaimana keberanian mereka untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, tanah air mereka, di mana mereka telah tinggal di sana sejak lahir. Namun karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka rela untuk meninggalkannya. Demikian juga kita bisa melihat bagaimana upaya orang-orang Quraisy untuk menghalangi kaum muslimin dari berhijrah. Ya, ini padahal mereka sebenarnya harusnya bergembira. Ya enggak? Mereka bergembira kalau kaum muslimin ini pindah dari kota Makkah. Ya. Karena enggak ngerusingkan lagi, ya enggak? Alhamdulillah, kalau mereka pindah kan tidak membuat susah lagi orang-orang Makkah. Tapi coba lihat apa yang mereka lakukan sampai kemudian menipu Ayyash bin Abi Rabi'ah, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ya, sehingga yang mereka inginkan itu adalah agar kaum muslimin meninggalkan agama mereka. Inilah yang mereka harapkan. Ya, inilah yang mereka harapkan. Ya, jadi bukannya mereka gembira dengan kepergian kaum muslimin, justru mereka tidak mau kaum muslimin nanti malah bisa menyusun kekuatan baru, ya. Mereka ingin agar kaum muslimin murtad dari agamanya. Maka kemudian berpindahlah para sahabat, satu persatu mereka pindah secara sembunyi-sembunyi ke kota Madinah. Kemudian ketika mereka berada di kota Madinah, maka yang menjadi imam bagi sholat mereka adalah sosok yang bernama Salim, ya, Salim Maula Abu Hudzaifah. Jadi Salim ini adalah bekas budak, dan beliau termasuk sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Lamma qadimal muhajirun al-awwalun al-usbata mawdi'un bikuba qabla maqdami Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'ubmuhum Salim maula Abi Hudzaifah wa kana aktharuhum Qur'ana." Ketika rombongan muhajirin sampai di Usbah, suatu tempat di Quba, sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka yang mengimami mereka salat adalah Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah, wa kana aktsaruhum Qur'ana, dan dahulu Salim ini adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an di antara mereka. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang berhak untuk menjadi imam, ya, menjadi imam bagi sebuah kaum adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, jadi bukan sekedar yang paling tua, ya paling tua, tapi ketika ngimami ya cuma kulhu-kulhu, ya dalam keadaan ada anak-anak muda yang hafalannya masya Allah, hafalannya banyak, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah yang hafalannya banyak. Salim Maula Abi Hudzaifah ya masih muda, tapi karena beliau memiliki hafalan yang banyak, maka dialah yang diangkat menjadi imam. Dan banyak lagi riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa seseorang walaupun dia masih muda, bahkan anak-anak. Dan sebagian riwayat ada sahabat yang usianya itu masih anak-anak, Tapi karena dia yang paling banyak hafalannya di kalangan sebuah kaum, dialah yang kemudian diangkat menjadi imam. Maka untuk memodali dia jadi imam, ada yang memberikan baju biar pantas dia untuk menjadi imam dalam keadaan dia masih anak-anak. Inilah saudaraku kaum muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kisah perjalanan dari para sahabat ketika berhijrah ke kota Madinah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kisahkan tentang perjalanan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan upaya pembunuhan yang ingin dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk yang terakhir berhijrah. Mayoritas para sahabatnya telah berhijrah. Kemudian ketika beliau merasa sudah tiba saatnya untuk berhijrah, beliau pun menghubungi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mereka pun mempersiapkan perjalanan hijrah. Nah, di saat yang bersamaan orang-orang Quraisy mereka berkumpul di Darun Nadwah untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat. Apa yang terjadi ketika itu? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi korban mereka atau bagaimana yang terjadi? Insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kami ingin menyampaikan salam dari Mas Wawan Jayapura. Ikut nonton online. Masya Allah. Aman Mas ya, insya Allah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih tersisa 2 menit lagi, tapi cukup sampai di sini insya Allah. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.